Tawakal berarti kita percaya kepada Allah. Tawakal berarti kita mengenal skala prioritas. Tawakal berarti kita mengamalkan kewajiban walau hanya meninggalkan yang sunnah. Tawakal berarti kita menjalankan semua yang kita wajib kerjakan dan meninggalkan semua yang Allah haramkan. Banyak orang berkata, Ustaz, kalau tidak menggunakan riba, dari mana saya bisa ada usaha? Subhanallah. Karena wajar kalau itu pikiran Anda, Anda tidak akan pernah bisa usaha. Namun ketika Anda berkata, ini adalah perintah Allah, saya harus jalani. Ini adalah kehendak Allah, saya akan lakukan lillah, bukan karena yang lainnya. Maka Allah akan tunjukkan kepada kita jalan-jalan yang mudah. Jalan-jalan yang selama ini tidak pernah kita duga-duga. Man taraka lillahi, man taraka sya'an lillah, awwadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan satu hal, ia batalkan, ia tinggalkan, ia jauhi. Kenapa dia jauhi? Bukan karena tidak berselera. Bukan karena tidak menguntungkan. Bukan karena tidak menjanjikan. Bukan. Bukan karena menakutkan. Namun betul-betul karena lillah. Dia mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepentingan yang lain. Apa yang akan terjadi? Awwadahullahu khairan min. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah akan gantikan yang lebih besar. Allah akan gantikan dengan yang lebih luas. Karena khatul iman, percayalah. Jangan khawatir kalau kita talabul ilmu kemudian akan menjadi miskin. Rezeki kita berkurang tidak. Rezeki kita sudah telah Allah takdirkan. Telah Allah tentukan, bahkan sebaliknya. Ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan kekayaan yang sejati kepada kita. Yaitu ghinan nafs. Allah akan jadikan kita berkecukupan. Merasa kaya, bukan hanya sekedar merasa kaya. Betul-betul tidak butuh kepada dunia beserta isinya. Jangan dikira kekayaan itu adalah harta yang melimpah. Bukan. Itu adalah kekayaan sementara. Karena sebesar apapun, sebanyak apapun kekayaan yang antum miliki, pasti suatu saat akan antum tinggalkan. Walau hanya sekejap. Ketika safar, antum tidak mungkin membawa seluruh harta kekayaan. Ketika antum sedang bepergian, tidak mungkin antum mengantongi semua harta kekayaan antum. Ketika antum sedang tidur, tidak mungkin antum membawa serta semua kekayaan. Pasti akan antum letakkan. Apalagi na'udzubillah ketika nanti kelak di hari kiamat. Atau paling kurang ketika ajal telah menjemput, semuanya akan menjauh dari anda. Semuanya akan antum tinggalkan. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang antum nikmati, yang antum merasakan, hanyalah yang pernah antum makan, yang antum kenakan. Adapun yang antum simpan dan antum tabungkan, itu tidak pernah menjadi milik anda. Anda tidak pernah merasakannya. Anda hanya merasakan jerih payahnya dan hisabnya kelak di hari kiamat. Namun orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dia merasa berkecukupan sehingga tidak butuh. Walau tidak ada harta di tangannya, namun dia tidak merasa perlu. Yang sangat menyedihkan adalah kalau dia telah memiliki harta kekayaan, namun dia tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Ketika dia sakit, tidak ada obat. Ketika dia sakit, tidak ada dokter. Tidak, ketika dia sakit, hartanya dalam kondisi tidak bisa dia gunakan. Belum dibayar oleh orang. Atau belum laku. Atau tidak bisa dicairkan dengan satu atau dua alasan. Atau ketika dia punya harta di tangan, namun kenyataannya tetap saja ajal menjemput. Tetap saja penyakit merundung. Terus dihantui oleh berbagai macam petaka dan bencana. Al-ghina, ghina nafs. Dan untuk mendapatkan ghina nafs, tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Tidak ada orang yang bisa memiliki ghina nafs, dirinya merasa berkecukupan, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwatul iman, sekali lagi, marilah kita belajar ilmu, bukan hanya untuk dijadikan wawasan. Kita belajar ilmu untuk kita amalkan. Kita belajar ilmu untuk kita ajarkan. Dan kita belajar ilmu agar bisa istiqamah dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ini cita-cita yang sangat indah, andai terwujud. Karena salah satu ikrar, salah satu doa istimewa umat Islam adalah seperti yang Rasulullah ajarkan dalam satu hadisnya, Kul amantu billahi thumma istaqim. Katakan, aku benar-benar beriman kepada Allah. Ikrarkan, kobarkan semangat iman kepada Allah. Percayakan semuanya kepada Allah. Kemudian istiqamah di atasnya. Itulah doa yang paling istimewa. Itulah doa yang sangat simple. Namun mencakup semua kebaikan dunia hingga di akhirat. Amantu billah, thumma istaqim. Betapa banyak orang yang beriman di awal hidupnya, namun tidak istiqamah. Betapa banyak orang yang tidak beriman di awal hidupnya hingga akhiratnya. Tidak beriman. Sebagian orang beriman di awal hidupnya, namun na'udzubillah, ketika ajal menjemput dalam su'ul khatimah. Ikhwatul iman, marilah kita berusaha. Marilah kita terus berdoa. Marilah terus kita memikirkan bagaimana agar nilai-nilai iman yang itu merupakan thamarah. Iman itu adalah buah dari apa? Dari al-ilm. Buah dari ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang kita upayakan. Ilmu yang terus kita cari. Dan kemudian istiqamah. Bisa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiaka al-yaqin. Terus tegakkanlah ibadah kepada Allah. Hingga al-yaqin yaitu ajal menjemputmu. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, karena insya Allah kita akan menunda sholat beberapa waktu sampai tanya jawab selesai, dan barulah kita akan mendirikan sholat. Silakan. Langsung tanya. Silakan Pak. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.